Keluarga adalah harapan. Keluarga adalah masa depan. Bersama keluarga, raih kebahagiaan. Smart Family bersama Rimalia Karim CHTN NLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide. Smart listeners, suatu hari saya mengikuti acara sosialisasi konvensi hak anak. Narasumbernya Pak Hadi Utomo dari Yayasan Bina Sejahtera Indonesia, Bandung. Beliau berbagi pengalamannya dalam menangani, membina, dan memberdayakan anak-anak jalanan. Beliau bercerita, ada anak laki-laki berusia 11 tahun telah menderita penyakit kelamin spilis. Tetapi yang lebih mengejutkan, ada anak laki-laki yang berusia 9 tahun juga menderita penyakit yang sama. Pertanyaannya adalah, mengapa penyakit berbahaya dan identik dengan perilaku amoral ini bisa menjangkiti anak laki-laki yang berusia 11 tahun, bahkan 9 tahun tersebut? Ternyata, kedua anak jalanan tersebut bersama sekelompok temannya memelihara seorang wanita gangguan jiwa. Setiap hari wanita tersebut dimandikan dan didandani agar menarik. Setelah itu mereka akan menggilir menyetubuhi wanita tersebut. Sungguh perbuatan paling biadab yang telah mampu dilakukan sekelompok anak. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang telah mati akal dan kalbunya. Sehingga walaupun bertubuh manusia, sekelompok anak jalanan tersebut tak ubahnya seekor binatang. Smart listeners, mari kita tarik nafas dalam dan buang perlahan dulu setelah mendengarkan cerita yang menyesakkan dada tersebut. Sekarang saya ingin mengajak Anda memahami bahwa tubuh manusia yang unik akan selalu memberikan sinyal. Ketika lapar, tubuh membutuhkan makanan, haus membutuhkan minuman, dan letih membutuhkan tidur. Demikian pula ketika tubuh kelaparan akan cinta dan kasih sayang, maka tubuh akan merespon dengan perasaan lapar sentuhan. Studi menunjukkan anak yang tidak mendapatkan cinta, perhatian, dan kasih sayang akan mengalami gangguan pertumbuhan otak. Wilayah otak yang paling terpengaruh adalah prefrontal cortex dan orbitofrontal cortex. Area otak vital ini merupakan pemimpin otak di tubuh manusia yang paling bertanggung jawab terhadap nilai moral manusia. Riset pun menunjukkan anak yang berperilaku antisosial adalah buah penelantaran dari orang tua mereka. Jiwanya kering akan cinta, menjadikan mereka minim tanggung jawab, gampang melakukan berbagai kekerasan fisik dan verbal pada orang lain maupun lingkungannya, sampai terlibat dalam aksi kejahatan. Ada juga anak yang muncul sebagai seseorang yang berkepribadian inferior. Mereka tak punya kepercayaan diri, pemurung, serta penyendiri. Jika begini adanya, pahamilah kalau ini semua adalah tagihan pengasuhan yang dituntut anak dari orang tua. Anak yang minim pengalaman cinta dan kasih sayang akan terus mengalami lapar sentuhan dari keluarga. Musibah ini dapat berlanjut saat berkeluarga, layaknya sebuah warisan, tetapi ini adalah warisan kekerasan. Karena mereka tak memiliki pengalaman bagaimana mentransfer cinta dan kasih sayang kepada pasangan, bahkan anak-anak mereka. Rumah tangga semacam ini sudah pasti akan rentan dengan konflik. Smart listeners, segeralah bekerja sama antara ayah dan ibu dalam menutupi lubang-lubang pengasuhan ini dengan lebih banyak memberikan perhatian dan kasih sayang, kesempatan untuk bersama dan mendengarkan perasaan anak, berdialog tentang kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Didiklah anak agar mereka mampu memahami tujuan hidupnya yang hakiki, mereka bukan saja harus mengerti tentang berbagai aturan agama, juga ikhlas menjalankannya, serta bisa menerapkan mana batas yang boleh dan mana yang tidak. Smart listener, saat kita berhutang di bank, maka kita wajib mencicilnya. Bagaimana jika hutang itu adalah hutang jiwa pada anak-anak kita? Segeralah mencicil hutang-hutang jiwa yang kita buat tanpa sengaja sepanjang pengasuhan di masa lalu. Karena pengasuhan yang miskin cinta adalah hutang orang tua pada anak. Dan itu semua menuntut pembayaran. Demikian Smart Family, persembahan Smart FM Banjarmasin, bersama Rimalia Karim, CHT NNLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide.